wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ hadiy nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Ash-Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Kita senantiasa diberikan berbagai macam kenikmatan, yang dengan berbagai macam kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul pula pada sore hari ini untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, yang seperti biasa ilmu agama yang kita pelajari adalah membahas kitab fikih, yaitu membaca kitab Fiqhul Muyassar. Nah, kita lanjutkan kembali dan kita masih di babur rabi', bab yang keempat, tentang pembahasan fi syuruti sholati wal arkaniha wa adilatu dzalik wa hukmu tarikuha. Pembahasan tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, dalil-dalil tentang itu, dan hukum orang yang tidak mengerjakan sholat. Pada pembahasan yang telah lewat telah dibahas tentang jumlah sholat wajib, nah, yaitu ada 5 ya, sholat wajib dalam sehari semalam. Kemudian dibahas juga tentang syarat-syarat sholat, nah, disebutkan ada 9. Lalu disebutkan tentang rukun, pembahasan tentang rukun rukun sholat ada 14. Kemudian pembahasan berikutnya sudah dibahas juga tentang kewajiban sholat, nah, disebutkan ada 8. Lalu kita berakhir waktu itu di mas'alatus sadisatu, pembahasan yang ke-6, fi sunaniha, tentang sunah-sunah sholat, dan belum selesai membahas tentang sunah-sunah sholat. Nah, sore ini kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu sadisatu fi sunaniha, pembahasan yang ke-6 tentang sunah-sunah salat. Wa hiya na'an, sunah-sunah salat ada 2 macam. Sunanun, sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Ada sunah perbuatan dan sunah ucapan. Nah, yaitu ada sunnah ini berkaitan dengan perbuatan, gerakan, dan ada sunnah yang berkaitan dengan akwal, bacaan, dikir, doa, dan yang semisalnya. Nah, kalau amma sunanul afal, amma sunanul afal, adapun sunnah-sunnah dalam bentuk perbuatan, fakarraf'il yadaini ma'at takbiratul ihram, seperti mengangkat kedua tangan bersama dengan takbiratul ihram, wa indar ruku', dan ketika ruku', wa indar raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku'. 6. Wa hatta huma aqiba dzalik, Ini pernah kita bahas ya, sudah lewat rinciannya. Namun kita baca matannya ini, matannya yang apa tentang sunah-sunah salat ini kita baca matannya yang sudah dijelaskan kita lewat. Qala li anna Malik bin al-Huwairits, karena Malik bin Huwairits kana idza shalla kabbara, beliau apabila salat bertakbir membaca Allahu Akbar. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, dan jika beliau ingin rukuk, hendak rukuk juga mengangkat kedua tangannya, yaitu Allahu Akbar, angkat dua tangan sambil baca takbir kemudian rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk rafa'a yadayhi, dan apabila beliau bangkit dari rukuk juga mengangkat kedua tangannya. Nah, ini juga telah lewat perinciannya. Qala wa hadatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, dan beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, yaitu apabila bertakbir mengangkat kedua tangan. Nah, barakallahu fikum. Dan telah lewat ya perincian tentang itu, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib berkaitan dengan mengangkat kedua tangan ketika membaca takbiratul ihram, ataupun perincian tentang hal tersebut. 6. Qala wa wad'ul yamin 'ala shimal. Kemudian sunnah berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sunnah berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Waja'luhuma 'ala sadrihi hala qiyamihi, dan menjadikan kedua tangan tersebut di atas dadanya ketika berdiri. Hala qiyamihi, yaitu ketika berdiri. Berdiri di sini ketika kita memulai sholat, ya Allahu Akbar, itu berdiri. Nah, dan bahasa berdiri lebih umum karena maksud dari penulis kitab bisa jadi berdiri setelah i'tidal juga. Setelah i'tidal berdiri kan? Itu juga sebagian ulama berpendapat meletakkan kedua tangan di atas dada ketika juga berdiri bangkit dari ruku, yaitu ketika i'tidal. Nah, namun sebagian ulama lainnya berpendapat tidak berpendapat demikian, yaitu ketika bangkit dari ruku melepaskan tangannya irsal. Adapun bersetekap, yaitu ketika awal, ketika apa, kondisi sebelum rukuk, ya itu ketika kondisi sebelum keadaan sebelum rukuk. Nah, artinya di situ ulama berselisih tentang meletakkan kedua tangan apakah di semua bangkit atau hanya pada bangkit kondisi sebelum rukuk, itu ya. Nah, sering antum melihat itu ya, bangkit setelah rukuk i'tidal sambil setekap ya. Nah, dan ini disebutan wad'ul yamin 'ala shimal wa ja'aluhuma 'ala sadrihi hala qiyamihi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan keduanya di atas dadanya ketika berdirinya. Nah, jadi tangan kiri di bawah, atas, tangan kanan di atas ketika berdiri, terus ditaruh di atas dada. Ya, ini dada ya. Nanti kita akan baca penjelasan dari kitab lain tentang ada beberapa cara meletakkan tangan. Nah, bisa di atas dada, di bawah dada, di atas pusar, bisa di atas pusar, bisa di bawah pusar. Nah, barakallahu fikum. Di banyak kitab fikih disebutkan seperti itu. Kita baca kitab yang ringkas yang menyebutkan kesimpulan tentang perkara ini. Di antaranya kitab yang berjudul La Jadida Fi Shol La jadida fi ahkami sholat, tidak ada yang baru dalam hukum-hukum sholat, yang ditulis oleh Dr. Syekh Alama Bakar bin Abdullah Abu Zaid, penulis kitab Hilya Talabul Ilmi ya. Nah, beliau menyebutkan di kitab beliau, yang kitabnya ini saya pegang, kitabnya tipis ya, tentang beberapa pendapat ulama berkaitan dengan meletakkan kedua tangan, ketika kedua tangan ketika berdiri. Nah, yang pertama indan nahri, yaitu di nahar. Nahar ini di bawah dagu ini ada. Nahar ini tempat unta kalau disembelih ya. Nahar disembelih di situ di. Kalau kita di sini nahar. Kalau unta berarti agak turunnya nahar. Nah, indan nahri berarti dada lebih atas lagi. Atau dada bagian atas indan nahar dekat dengan leher ya, indan nahri. Nanti ada penjelasan tentang ini, tentang apa, mana yang kuat, mana yang lemah. Barakallahu fikum. Lalu beliau menyebutkan tentang alasan atau dalil ulama yang berpendapat tentang meletakkan pada nahar. Yang kedua, ala soder, di atas soder, dada. Nah, juga disebutkan keterangan para ulama indah soder. Sebutan nama kitab-kitabnya dan para ulama yang berpendapat demikian dari para ulama zaman dahulu atau ulama berikutnya ya, dari ulama-ulama yang keilmuannya diakui. Nah, barakallahu fikum. Ulama-ulama setelahnya seperti menyebutkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Imam Asy-Syaukani dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud ulama belakangan. Kalau ulama zaman dahulu disebutkan ulama-ulama madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau yang selain mereka, rahimahumullahu jami'an. Jadi yang kedua indah sodr, di atas dada. Penyebutannya umum dada. Yang ketiga beliau menyebutkan ala sodri lil mar'a wa tahta surati lirajul. Bagi laki-laki, bagi wanita meletakkan di atas dada, bagi laki-laki meletakkan di bawah pusar. Bagi laki-laki meletakkannya di bawah pusar, kalau wanita di atas dada. Ini pendapat yang ketiga atau cara ketiga yang disebutkan oleh para ulama. Yang keempat inda sodri, pada dada. Inda sodri, kalau tadi yang kedua ala sodri, menyebutkan ala, di atas dada. Kalau ini indah sodri, kalau indah berarti lebih umum, bisa tepat di atas dada, bisa turun ke bawah, bisa naik agak ke atas sedikit, lah itu indah. Nah, yang kelima tarasodri fokus surah, di bawah dada di atas pusar. Dia di bawah dada di atas pusar, ini pusar antum meraba, di atasnya, di bawahnya berarti dada, gitu ya. Ini yang keberapa ini? Kelima, yang keenam fokus surah, yang keenam penyebutan fokus surah, di atas surah, di atas pusar. Maksudnya ini bahasa-bahasa yang ulama pakai ketika menyebut tentang meletakkan kedua tangan, itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh tahta surah, di bawah surah, di bawah pusar. Yang ketujuh ini penyebutannya masih penyebutan perkataan para ulama ya, meskipun ada menyebutan dalil, ada dalil yang sahih, kebanyakan lemah dalilnya. Yang sahih yang penyebutannya hanya di atas dada itu, hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian yang kedelapan irsal, ada pendapat yang berpendapat irsal yaitu lepas. Irsal begini, lepas tanpa sedekap sama sekali, itu irsal. Nah, ini pendapat masyhur di kalangan ulama yang bermadhab Malikiyah, yang irsal ini. Dan ini amalan orang-orang Syiah ya. Kalau antum melihat yang umroh misalkan ya, sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi akan dapat didapati irsal, banyak yang irsal, atau maksudnya beberapa orang itu irsal gitu ya, itu tanpa sedekap. Itu siapa mereka? Orang-orang yang bermadzhab Malikiyah atau orang-orang Syiah. Nah, artinya tidak mesti orang-orang Syiah yang irsal, ada juga yang mereka itu mengaku ahlu sunnah yang bermadzhab Malikiyah juga irsal. Apa irsal? Melepas tangannya tidak sedekap, membiarkan turun ke bawah, menjulurkannya. Itu irsal. Yang ke-9, at-takhyir bainal wad'i wal irsal. Boleh memilih antara meletakkan tangan di atas dada atau meletakkan tangan atau melepaskannya. Nah, pendapat ke-10, at-takhyir fawqa surra aw 'alaiha aw tahtaha. Pendapat ke-10 boleh memilih, boleh diletakkan di atas pusar atau fawqa, boleh diletakkan di atas pusar persis ya. Aw 'alaiha atau di atasnya, di atas itu berarti naik ke atas ini. Arti berarti yang tadi fawqa surra di pusar, ngerti kan ya? Boleh diletakkan di pusar. Aw 'alaiha atau di atas pusar. Atau tahtaha atau di bawah pusar, atau di bawah pusar. Nah itu ya, kita coba membaca yang dijelaskan di pendapat ke-10 ya. Tadi 1 sampai 9 enggak kita baca, kita baca yang ke-10. Qala madar naqlu fi dzalika anil imami Ahmad. Telah lewat penukilan tentang ini dari Imam Ahmad rahimahullah fil qauli sadis di pendapat ke-6. Wanaso alihi fil mugni, dan beliau menyebutkan dengan jelas di kitab Al Mugni jilid 1 halaman 515 wal insab jilid 2 halaman 40. Qala Ibnu Mundhir berkata rahimahullah, kama fi Nailil Autar, ucapan beliau disebutkan di kitab Nailil Autar yaitu kitabnya Imam Asy-Syaukani jilid 2 halaman 189. Qala berkata Ibnu Mundhir, lam yathbut 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'un fa huwa mukhayyar. Tidak ada hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Syai'un, tidak ada sedikit pun hadis sahih dalam perkara ini, fa huwa mukhayyar. Maka dalam hal ini boleh memilih. Artinya boleh meletakkan di atas, boleh meletakkan pada pusar, di atasnya ataupun di bawahnya. Wa nahwuhu Ibnul Qayyim, juga ucapan ini dinyatakan juga ucapan yang semisalnya disampaikan juga oleh Ibnul Qayyim fi Hasyiatir Raud, di Hasyiah kitab Raud Ibnul Qasim, wa nasabahu li Malik rahimahullah, dan juga dinisbatkan ucapan ini kepada Imam Malik yaitu boleh memilih. Wa qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi rahimahullah fi Sunanihi, di kitab Sunan Tirmizi, ba'da siyaqi hadis wa'il fil mawdhi, setelah Imam Tirmidzi menyebutkan hadis Wa'il bin Hujr, beliau berkata wal amalu ala hadza inda ahlil ilmi, yang diamalkan adalah ini menurut para ulama, hadis Wa'il. Ya, bisa di depan ya, di halaman sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Wal amalu ala hadza inda ahli ilmi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum. Dan yang diamalkan adalah pendapat ini menurut para ulama dari kalangan para sahabat Rasul, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Naam, ya rauna, mereka berpendapat an yadu al rajulu yaminahu ala shimalihi, yaitu seseorang yang sholat, orang yang sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fi sholah, pada waktu sholat. Waro'a ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat an yadu'aha fokos surro, meletakkannya di atas pusar yaitu di pada pusarnya. Waro'a ba'duhum, dan sebagian yang lain berpendapat an yadha'aha tahta surra, meletakkannya di bawah pusar. Wa qulu dzalika wasi'un indahum, dan perkara ini luas bagi mereka, perkara ini luas yaitu boleh diletakkan di atas pusar, di pusar ataupun di bawah pusar. 6. Barakallahu fikum. Qala tilka asharatun kamila, itu 10 pendapat. 10 pendapat ya. Wa yumkinu irja'ul awal wa thalis fi haqqil mar'a, dan pendapat pertama dan ketiga bisa diwujudkan, dikembalikan untuk wanita. Yaitu pendapat pertama apa? Yang menyebutkan meletakkan tangan di atas nahar, yaitu dada bagian atas. Ya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah meletakkan ala soder di atas dada, dada bagian atasnya. Berarti ya nahar ya soder sama di situ letaknya berdekatan. Bagi wanita, watahta surra lirajul, itu yang pendapat ketiga tadi. Jadi untuk pendapat pertama dan ketiga fi haqqil mar'ah, bagi wanita itu meletakkannya demikian. Nah, dan ini juga ada beberapa cara ya, bisa dengan menggenggam, nah bisa dengan meletakkan di telapak atau di atas lengannya. Nah, barakallahu. Lalu disebutkan ya menggenggam demikian, menggenggam di pergelangan, menggenggam atau meletakkan di telapak atau meletakkan di lengan. Kemudian beliau berkata, wasadis ila tsani, dan mengembalikan pendapat keenam kepada pendapat kedua, yaitu pendapat keenam apa ini? Pendapat keenam tadi disebutkan fokus surro di atas pusar, ya, meletakkannya di atas pusar, ini dikembalikan ke pendapat kedua, maksudnya sama ucapan yang keenam ini, yaitu apa tadi, fokus surro di atas pada pusar atau di atas pusar ini pada yang kedua, fokus surro di atas pusar sama dengan ala sodri, sama dengan di atas dada, karena di atas pusar ini umum kan, ucapan di atas pusar ini umum, termasuk orang yang meletakkan di atas dada ya berarti dikatakan di atas pusar, itu maksudnya. Ketika disampaikan oleh fuqaha meletakkannya di mana, di atas pusar, berarti orang yang meletakkan di atas dada ya meletakkan di atas pusar, itu maksudnya, dikembalikan ke situ. Lalu wa irja'ur rabi' wal khamis ila sadis, dan mengembalikan pendapat keempat dan kelima ke pendapat keenam. Empat dan lima dikembalikan ke enam, maksudnya disatukan, empat, lima, enam itu sama, itu artinya. Apa yang keempat tadi? Inda sodri, pada dada. Yang kelima tahta sodri fokus surro, di bawah dada di atas pusar. Yang keenam fokus surro di atas pusar, itu berarti sama, satu arti maksudnya. Nah, lalu beliau berkata lagi, wa irja utasi ila thamin, dan mengembalikan pendapat yang kesembilan kepada yang delapan. Yang sembilan apa? Boleh memilih antara meletakkan atau membiarkan. Ini dikembalikan kepada pendapat sembilan, yaitu takhir. Boleh memilih di atas pusar, pada pusar di atasnya atau di bawahnya. Termasuk memilih adalah melepaskan. Artinya dianggap sama pendapat sembilan dan sepuluh. Lalu beliau berkata, fatakunul aqwalu thalatha, maka pendapat dalam perkara ini ada tiga. Dalam perkara apa? Meletakkan tangan ketika berdiri ya, sedekap. Pendapat sedekap ada tiga kesimpulannya. Yaitu apa? Yang pertama ala sodri, di atas dada. Wa minhu, dan termasuk dari yang dimaksud dengan di atas dada, yaitu inda sodrihi, pada dadanya. Wa tahta sodrihi, di bawah dadanya. Wa fokus surro, dan di atas pusar. Itu termasuk dari pengertian meletakkan di atas dada atau pada dada, itu berarti pengertiannya pada di dada, di bawahnya yaitu di atas pusar atau pada pusarnya, itu masuk dalam pengertian pertama. Yang kedua tahta surro, kedua adalah boleh di bawah pusar, yaitu di bawah pusar. Yang ketiga takhir, yang ketiga adalah boleh memilih, apa itu, memilih meletakkannya di atas pusar atau di bawahnya atau melepas. Nah, barakallahu fikum. Dan pendapat melepas ini banyak yang melemahkan ya. Kalau pendapat yang melepas banyak yang melemahkan. Barakallahu fikum. Ya, kita baca lagi sedikit lagi. Wa min hadal arad wa min hadal arda wa min hadal ardi yatabayyanu annahu la yasbut hadisu marfu' fi mahali wat'ihima min al-jasad illa ala sadri. Dari penjelasan ini, dari pemaparan ini, maka menjadi jelas bahwasanya tidak ada hadis yang sahih, yang marfu, yang penyandarannya sampai kepada Nabi. Marfu yang penyandarannya sampai kepada Nabi, itu enggak ada hadis yang sahih. Fi mahali wad'ihima minal jasad, yang menceritakan tentang meletakkan kedua tangan pada badan ketika sedekap tadi. Illa ala sodri, kecuali pada lafad ala sodri, di atas dada. Itu yang sahih hanya itu. Dari hadis yang sangat banyak yang disebutkan, yang sahih hanya itu. Atau beberapa hadis yang disebutkan, yang sahih hanya itu, yang menyebutkan di atas dada. Nah, wal amru wasi', dan perkara ini luas, artinya mudah. Ala ayyi mawdhi'in minasodri, boleh di manapun pada dada. Ala sadyaini, boleh di atas, di atas sadyain. Apa sadyain? Apa namanya? Susu ya, di atas susu. Nam, sama laki-laki juga disebut susu kan ini. Maksudnya bukan makanya ada perempuan kan. Boleh di atas susu diletakkannya. Nam, au tahtahuma, atau di bawah susu. It lam yarid fihi tahdidun, karena dalam hal ini tidak ada batasan, tidak ada hadis menunjukkan batasan harus diletakkan di situ. Nam, fi mahali minasodri, tidak ada batasan diletakkan di dada bagian mana. Nam, barakallahu fikum. Lalu beliau juga berkata, amma ala nahri, adapun meletakkan di atas nahar, yang bagian dada paling atas, au tarqiyatain, atau di atas tarqiyatain, ya di sini ya. Falam yarid fi syai'in min dzalika ma huwa marfu'un aslan. Tidak ada sedikit pun hadis yang marfu' dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak ada tuntunan dari Rasul menyebutkan di atas apa ini? Nahar ya, di atas pada nahar, di atas dada atas, dada paling atas. Nah, dekat dengan leher. Walihada, karena itu kata beliau, fa inna wad'al yadain, karena itu meletakkan kedua tangan ala nahri, pada nahar, pada tempat dada yang dekat leher, tahta lihya, di bawah janggut. Nah, di sini kan bawah leher dekat janggut. Karena itu meletakkan kedua tangan pada nahar di bawah janggut, jenggot, hayatun jadidatun, ini adalah bentuk baru dalam sholat. Lam yarid biha sunnah, tidak datang sunnah. Wala athar, tidak juga datang athar. Wala qaulul qaulun mu'tabar, tidak juga qaul mu'tabar, ucapan pendapat yang diterima, arti pendapat yang kuat. Wa inna ma tawalladat minal ighha minal ighal, namun ini muncul dari kekeliruan, kesalahpahaman fi tatbiqi sunnah, dalam menerapkan sunnah. Wa hada ifratun mimman yaqulu bi wat'ihi ma ala sadri, ini termasuk dari perkara berlebih-lebihan bagi orang yang berpendapat, bagi ulama yang berpendapat meletakkan di atas dada. Artinya di sana ada ulama yang berpendapat ya datang keterangan di atas dada, namun di atas dadanya terlalu tinggi. Ini berlebih-lebihan, itu maksudnya. Kama anna ladai man yaqulu biwat'ihi ma tahta surra tafritun, seperti juga ada yang berlebih-lebihan pada pendapat ulama yang meletakkan di atas, di bawah pusar. Kan ada ulama berpendapat di bawah pusar, lalu berlebihan. Berlebihannya sampai apa? It yurhi wa yubalik hatta yadha'uhuma fawqal ana. Yaitu mereka menurunkan ke bawah dalam di bawah pusar sampai diletakkan di bawah ana, yaitu kemaluan atau rambut kemaluan. Terlalu bawah gitu. Jadi kayak menggenggam atau kayak mau megang itunya. Nah, itu yang seperti ini berlebihan. Jadi terlalu tinggi itu berlebihan, terlalu bawah juga berlebihan. Nah, artinya meskipun di sana ada kelonggaran kan, ada kelonggaran boleh di atas pusar, ya sampai mendekati dada atau di dada atau di bawah pusar, namun jangan sampai berlebihan di atas dada sampai mendekati leher ke janggut, atau di bawah pusar sampai turun ke kemaluan, ya, sampai gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai akhir perkataan beliau. 6. Yang menyebutkan nahar itu hanya satu ulama di sini. Pendapat satu ulama yang disebutkan nahar, karena itu dia katakan tidak, ucapan pendapat yang tidak dianggap. Kenapa? Karena hanya satu ulama yang menyebutkan tentang nahar. Yaitu ya kurang lebihnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, kenapa dijelaskan? Karena banyak yang membaca sifat sholat, sifat sholat yang sifat sholat ini, sifat sholat yang jadi rujukan utama terutama di kita. Dan memang sebagian besar bagus sifat sholat tersebut, namun disebutan ini di kitab tersebut, sehingga ketika tidak memilah-milih, mengambil semua apa yang disebutkan, akhirnya sebagian atau ada ya beberapa santri atau pengajar tertentu yang mengamalkan sampai demikian, dari karena mengambil dari sifat sholat tersebut. Barakallahu fikum. Ya, kemudian kita baca lagi wa, ya kita kembali ke kitab Fiqhul Muyassar. Qala wa nadruhu fi mawdhi'i sujudihi, dan sunah berikutnya adalah memandang pada tempat sujudnya. Tempat sujud ketika antum sholat sujud, kepalanya jatuh di situ kan? Itu namanya tempat sujud. Kalau memakai sajadah berarti tempat sajadah yang paling atas itu kan tempat sujud. Memandang di situ. Artinya sunahnya adalah merunduk. Merunduk sedikit melihat ke tempat sujud. Nah, itu termasuk disunahkan. Bagaimana kok enggak menghadap kiblat, padahal dalam sholat disebutkan istiqbalul kiblah. Ya. Lurus kan ada kiblat kan lurus. Oke, ini malah ke bawah. Nah, itu kan. Nah, maka dalam hal ini kita baca keterangan para ulama. Apakah sunahnya melihat tempat sujud atau menghadap kiblat? Nah, barakallahu fikum. Menurut para ulama yang bermadhab Malikiyah, nah, mereka menyatakan mustahab menghadap lurus, ya, tidak merunduk, tidak mendongak, lurus. Itu menghadap kiblat, istiqbalul kiblah lurus. 6. An yang dura qibalata wajhihi hasba simatihil mu'tadil, yaitu menghadap lurus wajahnya mu'tadil, dengan mu'tadil artinya lurus, fala yarfa wa la yutti ra'sahu, tidak mengangkat, mendongak, tidak pula merunduk. Nah, ini pendapat siapa ini? Para ulama Malikiyah. Dan pendapat ulama yang kedua memustahabkan ayakunan nadharul musalli ila mawdhi'i sujud. Orang yang sholat itu memandang tempat sujudnya. Ini yang sekarang kita baca ini ya. Ini pendapat kedua. Nah, karena riwayat Ibnu Sirin bahwasanya Rasulullah SAW kana yuqallibu basarahu fis sama. Beliau Rasulullah SAW sempat memandang ke langit. Fa nazalat ayah, lalu turunlah ayat. Rasul biasa ketika itu sering menghadapkan wajahnya ke langit, memandang ke langit. Maka turunlah ayat alladzina hum fi salatihim khasyi'un, surat Al-Mu'minun ayat 2. Fa ta'ta'a ra'sahu. Setelah turun ayat tersebut, beliau merundukkan kepalanya. Ta'ta'a itu merundukkan kepalanya. Nah, hadis riwayat Baihaqi dan Sa'id bin Mansur.